الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله kita pada pembahasan malam hari ini akan masuki bab-bab yang terakhir dari kitab Adabul Usyrah wa Dzikru As-Suhbati wal Ukhuwah karya dari Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu taala. Dan bila kita melihat keseluruhan dari adab-adab yang telah kita pelajari dari awal pembahasan hingga materi terakhir yang kemarin telah kita sebutkan, menyimpulkan kepada kita bahwasanya semua sebab-sebab atau bab-bab yang dibawakan oleh mu'alif sebagai adab yang dianjurkan agar seorang muslim menerapkannya kepada muslim yang lainnya, dari sisi praktek aplikasinya adalah sebagai sebab dari sebab-sebab munculnya kegembiraan pada diri seorang muslim yang lainnya. Seperti kemarin telah kita sebutkan, suhbatu ad-dhaif, adab yang selayaknya diberikan oleh seorang kepada tamunya. Suhbatul ikhwan, berikut perincian-perinciannya, at-tawqir, war-rahmah, dan yang lainnya. Keseluruhan dari adab-adab tersebut bertujuan agar selayaknya seorang muslim memberikan kegembiraan pada diri seorang muslim yang lainnya, sehingga tatkala ia bercakap dijaga tutur katanya, tatkala ia berinteraksi ya berinteraksi dengan interaksi yang baik, tatkala ia berjanji ia tepati janjinya, dan yang lainnya dari adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Dan di sini saya akan membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabarani rahimahullah dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya amalan apakah yang paling afdal. Maka beliau menjawab, idkhalukas surura ala mu'min. Idkhalukas surura ala mu'min. Engkau memasukkan kegembiraan pada diri seorang mukmin. Itu adalah seafdal-afdal amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk dari kegembiraan tersebut, itu seafdal-afdal amal. Kemudian di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat tiga misal sebagai gambaran bentuk seperti apa seorang memberikan kegembiraan pada saudaranya mukmin yang lainnya, yang ini adalah termasuk dari afdhalul a'mal, amalan yang paling afdal di sisi Allah azza wajalla. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, asba'ta ju'atahu, engkau mengenyangkan laparnya. Tatkala saudaramu dalam kondisi lapar, maka engkau kenyangkan, engkau berikan kepada dirinya makanan. Apa yang engkau berikan kepada dirinya berupa makanan tentulah akan menggembirakan dirinya. Akan menggembirakan dirinya. Ini sebagai misal. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan seorang mukmin tatkala ia memasak satu makanan untuk membagikannya kepada tetangganya. Idza tabakh tamaraqatan fa akthir ma'aha wa ta'ahad jiranak. Tatkala seorang memberikan makanan kepada tetangganya, maka tentulah ia akan gembira menyantap makanan tersebut. Ini termasuk dari amalan yang afdal. Au satarta auratahu, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan engkau menutupi auratnya. Engkau menutupi aibnya. Tatkala ia terjatuh ke dalam kesalahan, maka engkau tutupi aibnya. Bukan arti menutupi aibnya dalam arti kata ia membiarkan saudaranya tersebut terjatuh ke dalam kesalahan yang ia lakukan, tidak. Tapi tentu dia ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran pada diri saudaranya dengan memberikan nasihat yang baik. Dan setelahnya ia menutupi aib yang dilakukan oleh saudaranya tersebut. Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya seorang muslim, maka Allah azza wa jalla akan menutupi aibnya di dunianya dan di akhiratnya. Naam. Ataukah contoh yang berikutnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan au qadaita lahu hajah. Ataukah engkau menunaikan hajatnya? Semisal dia punya hutang, engkau bantu untuk melunasi hutangnya. Semisal dia dalam kondisi kesulitan, engkau ringankan bebannya. Semisal dia dalam dia memiliki satu masalah, maka engkau bantu mencarikan solusinya. Ini termasuk dari afdhalul a'mal di sisi Allah azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tabrani rahimahullah dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitabnya Shahih Targhib wa Tarhib, hasanun li ghairihi. Sanad hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah dan ada sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Dan bila kita perhatikan adab-adab yang disebutkan setelahnya oleh Al-Imam Abu Barakat Al-Ghizzi rahimahullahu taala, keseluruhannya menggambarkan bentuk aplikasi cara seorang mukmin menggembirakan saudaranya mukmin yang lainnya. Nanti akan disebutkan adabul jawarih tatkala ia melihat. Maka seperti apa penglihatan seorang yang dengan ia melihat saudaranya, saudaranya akan gembira dengan penglihatannya. Tatkala ia mendengarkan ucapan saudaranya, seperti apa seseorang yang selayaknya ia lakukan dan perhatikan tatkala ia mendengarkan perkataan kawannya, yang dengan ia mendengarkan perkataan tersebut dengan penuh adab yang baik akan memunculkan kegembiraan pada dirinya dan yang lainnya. Adab tangan, adab kaki juga demikian. Ini seluruhnya bermuara kepada hadis yang tadi kita sebutkan, afdhalul a'mal adalah idkhaluka asrur ala mu'min. Ini ma'asyiral muslim rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Bila mana memasukkan atau akan memberikan kegembiraan pada diri seorang mukmin adalah seafdhal-afdhal amalan di sisi Allah azza wa jalla, maka demikian pula sebaliknya. Seorang menyakiti saudaranya mukmin yang lainnya, ia akan terjatuh ke dalam amalan yang paling jeleknya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Seorang yang memadzaratkan saudaranya, seorang mukmin yang lainnya tanpa hak, maka ia akan terjatuh ke dalam amalan yang paling buruk di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan, man dharra musliman dharrahullahu. Diam. Jangan ribut. Man dharra musliman dharrahullah. Barang siapa yang memadzaratkan seorang mukmin, maka Allah azza wa jalla akan memberikan kemadzaratan kepada dirinya. Nah, sebagai jazaan wifaqa, balasan yang sepadan, sebagaimana seorang mukmin yang ia menutupi aib saudaranya mukmin yang lainnya, Allah azza wa jalla akan menutupi aibnya di dunianya dan di akhiratnya. Yang meringankan beban seorang mukmin, sebagai balasannya Allah akan meringankan bebannya di dunianya dan di akhiratnya. Demikian pula sebaliknya, seorang yang menutup, yang membuka aib saudaranya, maka Allah azza wa jalla akan membuka aibnya sebagaimana kata Nabi alaihi salatu wassalam, walau kana fi jawfi rahlih, walaupun ia bersembunyi di dalam rumahnya, akan terbongkar aibnya dan Allah Azza wa Jalla akan membongkarnya. Dan bila kita melihat sekian banyak amalan-amalan yang Allah Azza wa Jalla kategorikan sebagai dosa besar, itu kebanyakannya berhubungan antara interaksi seorang dengan saudaranya. Kezaliman, pembunuhan, ghibah, namimah, buhtan. Ini seluruhnya adalah termasuk dari dosa-dosa besar yang ternyata bersinggungan dengan saudaranya. Yaminul khumus, bersumpah dengan sumpah palsu. Untuk seorang melakukan dagangannya akan memadharatkan seorang mukmin yang lainnya. Dan yang lainnya dari praktek-praktek perbuatan yang menyengsarakan seorang muslim tatkala diterapkan praktek tersebut kepada dirinya. Tayib, langsung kita bahasakan adabul jawarih. Berkata al-muallif rahimahullah, "Tsumma 'ala kulli jarihatin adabun tukhtasu bihi." Ini sudah dibaca atau belum ya? Hah? Sudah dibaca atau belum? Saya lupa soalnya. Nah. Sudah belum? Hah? Sudah. Betul, sampai adab yang keberapa? Hah? Adabu sam'i. Nah. Sekarang kita masuk ke adabu sam'. Adab tatkala seorang mendengar perkataan saudaranya. Ini perhatikan. Seperti apa caranya agar tatkala kita seorang mukmin mendengarkan ucapan saudaranya mukmin yang lainnya, kemudian seorang mukmin yang berbicara di hadapan kita merasa gembira melihat ternyata lawannya adalah seorang yang beradab, yang ngerti adab. Tatkala berbicara ternyata dia menyimaknya, dia mendengarnya. Nah, sehingga menggembirakan lawannya. Disebutkan oleh ma'alif rahimahullah, wa adabu sam'i, dan adab tatkala seorang mendengar perkataan seorang yang lain dengan pendengaran yang tentulah dibolehkan di dalam Islam. Di sana Nabi SAW melarang seorang untuk menguping ya, pembicaraan seorang yang lainnya dalam keadaan mereka benci untuk didengarkan pembicaraannya. Apa itu? Ana lupa lafaz depannya. Wahum lahu karihun subba fi udhunaihi al-anuq yaumil qiyamah. Barang siapa yang mendengarkan ucapan satu kaum dalam keadaan mereka membencinya, maka akan dituangkan al-anuq, ya, tembaga yang mendidih, yang panas di bagian telinganya pada yaumil qiyamah. Anda bisa melihat hadis ini di dalam Kitabul Jami' pada akhir kitab Riyadhus Shalihin. Disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah, izharu taladzuzi bihadithi muhadathika. Muhadathika. Yang selayaknya diperhatikan oleh seorang tatkala ia mendengarkan pembicaraan orang lain adalah ia tampakkan kesukaan dirinya, kesenangan dirinya dengan pembicaraan lawannya, ia tampakkan. Bahkan sebagian di antara saraf menukilkan mendengarkan dengan seksama satu periwayatan hadis dari saudaranya dalam keadaan mereka sudah mendengarkan hadis tersebut jauh waktu sebelumnya, sudah tahu hadis tersebut, namun dalam rangka untuk menyenangkan lawan bicaranya mereka mendengarkan hadis tersebut. Nah, dan menampakkan kesukaannya. Sehingga jangan kemudian tatkala saudara kita berucap sesuatu akhirnya kita rendahkan. Kita rendahkan. Nanti akan menyinggung kawannya. Ia lecehkan. Ia tampakkan ketidaksukaan dari pembicaraannya. Ini bukan termasuk dari adab yang dianjurkan di dalam Islam. Dan muaranya seperti yang tadi kita sebutkan, bermuara pada hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, menggembirakan seorang muslim dalam semua apa saja baik tatkala kita melihat mereka, tatkala kita mendengarkan ucapan mereka dan yang semisalnya, ini termasuk dari amalan yang afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu tatkala seseorang menggembirakan saudaranya, seorang muslim yang lainnya, akan berimbas terjalinnya ukhuwah di antara keduanya. Saling cinta-mencinta antara seorang dengan yang lainnya disebabkan karena munculnya perkara-perkara kebaikan yang terlihat pada diri lawannya. Ghairasarifin basaraka anhu fi hadithihi. Tanpa engkau palingkan penglihatanmu darinya tatkala ia menyampaikan pembicaraannya. Kamu dengarkan dan kamu lihat orang tersebut. Allah Azza wa Jalla berfirman, wala tusair khaddaka linnasi. Janganlah kamu palingkan pipimu di depan manusia. Artinya tatkala mereka berbicara, tatkala engkau bertemu dengan mereka, menyapa mereka, engkau palingkan mukamu dari orang tersebut, menggambarkan dirimu mencibirnya, membencinya dan tidak menyukainya. Wala qati'in lahu bisyai'in, dan janganlah kamu memutus pembicaraan saudaramu tersebut dengan sesuatu apapun. Kamu putus. Dia sedang berbicara menerangkan, kamu putus. Ini bukan termasuk dari adab yang baik. Ini sering mungkin tak terasa tatkala kita berinteraksi dengan sesama kita, ketika lawan kita sedang berbicara dan menerangkan sesuatu, kita putus dengan tanpa adab, langsung kita bicara dan mengalihkan topik ke yang lainnya. Nah, ini tidak semestinya demikian. Karena nantinya akan menyakitkan dirinya. Fa in tarra kal waqtu ila syai'in min dhalik fa adhhar lahu 'udraka. Bila ternyata waktu lamanya pembicaraan ataukah pembicaraan yang diucapkan oleh saudaramu tersebut menyebabkan engkau mengalami kerugian sehingga engkau perlu untuk kemudian memutus pembicaraannya, maka fa'adhhir lahu uzrak, tampakkanlah uzurmu, sampaikan afan, saya ada perlu, sampaikan kalau semisal dirimu tersebut ada keperluan yang lainnya sehingga engkau meminta untuk memutus pembicaraan tersebut. Nah, karena tipikal seorang berbicara macam-macam, ya kan? Tipikal orang berbicara itu macam-macam. Ada seorang yang kaku dalam berbicara sehingga sulit untuk mengungkapkan apa namanya sesuatu yang menjadi bahan pembicaraan bagi orang yang berada di sekitarnya. Seorang yang kaku, pendiam, ini biasanya sulit untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Namun ada kalanya seorang yang suka bercerita, namun kebelabasan ceritanya, ya kan? Kebelabasan ceritanya, cerita terus. Orang suka cerita, ada saja bahan untuk ia ceritakan. Terkadang memang bagus, cuman kalau semisal akhirnya memadzaratkan waktu lawannya, maka boleh bagi kita untuk kemudian memutus pembicaraan tersebut darinya. Nah, sehingga di sini ma'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan bolehnya seseorang memotong pembicaraan kawannya dengan ia menyampaikan uzur dengan penuh adab. Afan, kalau bisa saya sela sedikit, atau afan, kalau bisa saya ada masukan sedikit, sehingga tidak apa namanya menyakiti hatinya. Nah, oh ya subhanallah, ternyata dalam permasalahan ini diingatkan oleh mu'allifu rahimahullahu ta'ala, sampai dalam bab memutus pembicaraan dengan penuh adab juga disinggung oleh mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Karena dalam bab ini sering terkadang terjadi perkelahian, terkadang terjadi ketidaksinkronan, ketersinggungan disebabkan karena hal-hal yang kecil. Sehinggalah selainnya seorang memperhatikan sesuatu yang menyebabkan dengannya terjadinya kerenggangan hubungan antara ia dengan saudaranya. Kemudian yang berikutnya adalah adabul lisan, adab tatkala seorang menggerakkan lisannya adab al-lisan. Nah, tatkala seorang menggerakkan lisannya juga wajib untuk memperhatikan adab-adab yang dianjurkan di dalam Islam. Dan begitu banyak kita mendengarkan nasihat-nasihat para ulama terkhusus dalam bab hifdzul lisan, anjuran agar seorang menjaga lisannya, mengekang lisannya. Karena lisan walaupun memang terkadang seseorang tatkala menglafazkan sesuatu, mengucapkan sesuatu ia pandang ringan, namun ternyata berefek sesuatu yang besar dan sangat besar, melebihi apa yang ia khayalkan dan ia bayangkan. Bahkan terkadang dengan lisan menyebabkan seorang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya terkadang seseorang hamba tatkala ia berbicara dengan pembicaraan yang terkandung di dalamnya kemurkaan Allah tabaraka wa taala, yang ia tidak menganggapnya apa yang ia ucapkan tersebut, menganggap ringan isi dari apa yang ia sampaikan. Namun ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan apa yang ia lontarkan menyebabkan ia terjatuh ke dalam neraka jahannam wal iyadzu billah. Karena itulah di dalam surat An-Nur Allah Azza wa Jalla menegur mereka orang-orang yang menuduh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, mereka tuduh dengan lisannya dengan tuduhan-tuduhan yang keji yang mungkar, padahal Aisyah tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan tersebut. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nur, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Engkau menyangka apa yang kau ucapkan tersebut adalah ringan, namun ternyata di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala sangat besar dosanya. Bahkan dosa besar yang paling besarnya adalah berhubungan dengan lisan, yaitu seorang berucap, berkata sesuatu tentang Allah Azza wa Jalla bighairi ilm, tanpa ada ilmunya. Wan taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam surat Al-A'raf Allah meletakkan dosa tersebut setelah dosa syirik. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sehingga dalam bab lisan perlu seorang terus mengontrolnya, mengekangnya. Wa adabul lisani an tuhaddits al ikhwana bima yuhibbuna fi waqti nashatihim li sima'i dhalik. Di antara dari adab lisan adalah engkau bercerita untuk saudara-saudaramu dengan isi cerita yang menggembirakan mereka. Satu, fi waqti nashatihim li sima'i dhalik. Yang kedua, pada waktu yang mereka bersemangat untuk mendengarkan cerita tersebut. Namanya terkadang seorang malas mendengarkan cerita, ya kan? Sedang tidak mood mendengarkan cerita. Mungkin karena faktor capek, mungkin karena faktor kesibukan ataukah yang semisalnya, sehingga tatkala kita bercerita dengan mereka, kita harus jeli dan paham apakah saudara kita adalah seorang yang siap untuk mendengarkan kita bercerita ataukah tidak. Kalau semisal ternyata ada pada diri saudara kita ketidaksukaan ataukah mungkin kemalasan dan ketidakmampuan untuk mendengarkan cerita tersebut, maka selayaknya kita menghentikan cerita tersebut dan memotongnya. Nah, ada seorang bercerita dengan panjang lebar, ternyata teman duduknya sudah ngantuk, dia tidur. Dan tidur, tidur gini-gini masih aja diceritai. Masih ada diceritai. Nah, enggak dilihat. Ini orang sedang punya mood untuk mendengarkan cerita. Kalau semisal tidak punya mood, maka lebih baik kita bercerita dengan kadar yang sekedarnya. Sehingga ini perlu diperhatikan, isi cerita tersebut adalah cerita yang menggembirakan saudara kita. Pada waktu yang mendengarkan cerita dari kita adalah waktu mereka memiliki nasyat, semangat, tidak malal, tidak bosan, jenuh, jemu tatkala mendengarkan cerita-cerita tersebut. Nah, ba'dhiyallahu munasiha bima fihi salahuhum, dengan kau memberikan, memasukkan pada isi cerita tersebut untuk mereka nasihat, yang pada nasihat tersebut diharapkan mereka semakin bertambah baik. Sehingga dengan ceritanya ngalor ngidul, cerita yang tidak ada faedahnya. Nah, apalagi cerita-cerita yang berisikan hasutan, apalagi cerita-cerita yang berisikan berita yang tidak jelas, apalagi menyangkut aib saudaranya seorang muslim yang lain. Tatkala ia ceritakan, oh si fulan demikian-demikian, kemudian akhirnya disambut, oh ya memang demikian, langsung diiyakan yang lainnya, sehingga menjadi hangatlah pembicaraan tersebut. Ini jangan demikian. Sehingga diiringi dengan nasihat. Jangan bercerita dengan cerita-cerita yang berhubungan dengan sinetron. Jangan cerita yang berhubungan dengan sinetron, perfilman. Kalau zaman saya masih kecil, perwayangan, cerita yang mengandung unsur wayang. Kalau zaman sekarang gak ada perfilman. Nah, betapa banyak berita-berita yang saya dengarkan kasus demikian yang menimpa para dulab. Saya enggak mengatakan di sini, enggak mengatakan di sana, pokoknya ada bercerita tentang sinetron, artis, artis. Nah, ini enggak ada faedahnya. Bercerita tentang PS juga demikian. Di sana PS-nya murah loh. Nah, menjaga. Nah, jangan. Selingi nasihat. Selingi nasihat. Musqitan min kalamika ma yakrahunahu, engkau jatuhkan dari ucapanmu semua ucapan yang mereka tidak menyukainya, engkau jatuhkan. Artinya jangan kau ceritakan. Jangan kau menceritakannya. Sehingga ternyata seorang berbicara dianjurkan agar dia memiliki kecerdasan, kejelian. Jeli untuk melihat bahan materi pembicaraan, jeli pula untuk melihat keadaan kawannya. Ia cari materi-materi yang sekiranya menggembirakan mereka, memberikan nasihat untuk mereka, itu lebih afdal. Dan jeli pula memperhatikan lawannya. Kalau semisal lawannya seorang yang malal, yang malas untuk mendengarkan pembicaranya, lebih baik diam. Lebih baik diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Rasul menganjurkan agar seorang memiliki sifat pendiam. Bahkan Rasul menyebutkan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakanlah ucapan kebaikan, atau kalau enggak bisa dia mengucapkan kebaikan, diamlah. Diam jauh lebih baik. Nah, tapi diam di sini bukan berarti tatkala seseorang melakukan kemungkaran kita diam, tidak mengingkarinya, bukan demikian. Disebutkan oleh sebagian di antara salaf, as-sakitu 'anil haqq syaitanun akhras. Ya kan? Seorang yang berbicara, seorang yang diam tatkala melihat satu kebenaran yang direndahkan, tatkala ia melihat kemungkaran sehingga butuh untuk disampaikan kebenaran, ya diam, tidak mengingkarinya, tidak menegurnya, tidak membantahnya. Sebagian menyebutkan syaitanun akhras, dia adalah seorang syaitan yang bisu. Seorang syaitan yang bisu. Sehingga tidak dibolehkan dalam perkara tersebut untuk seorang diam, namun yang wajib adalah menglafazkan lisannya dengan mengingkari perbuatan tersebut. Wala tarfa' sautaka 'alaihim, jangan kamu angkat ucapanmu melebihi ucapan mereka. penuh adab, penuh sopan santun. Jangan kemudian diangkat suaranya. Terkecuali kalau lah semisal memang mereka salah isi pembicaraannya dan engkau menginginkan untuk menegur mereka, ini dibolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam teriwayatkan dalam beberapa lafaz menegur perbuatan sebagian di antara sahabatnya dengan ucapan yang keras. Apakah dengan takbir Allahu Akbar? Innaha sunan. Sesungguhnya itu adalah cara dari cara-cara yang dilakukan oleh Bani Israel. Tatkala sebagian di antara para sahabatnya yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibuatkan zatu anwat, sebagaimana mereka orang-orang musyrikin mereka lihat memiliki zatu anwat. Naam. Sehingga berbicaralah dengan sopan, dengan santun. Adab-adab yang berhubungan dengan lisan tadi ini disebutkan oleh Ma'alifur Rahimahullahu Ta'ala yang selayaknya diberikan oleh seorang kepada ikhwanih, kepada saudaranya. Dalam arti kata yang ingin saya sampaikan, kepada saudara kita seorang muslim saja seorang dianjurkan beradab demikian, apalagi tatkala ia berbicara dengan orang tuanya. Lebih-lebih untuk diperhatikan adab-adabnya. Sehingga secara khusus Allah Azza wa Jalla bahkan menyebutkan dengan bentuk perintah, wa qul lahuma qawlan karima. Katakanlah pada kedua orang tuamu tersebut tatkala engkau hendak berbicara dengan mereka, berinteraksi dengan mereka, mengelafatkan lisanmu untuk membicarakan sesuatu dengan mereka, pilihlah ucapan-ucapan yang karima, yang mulia, yakni dengan penuh adab, dengan kesopanan, dengan kelembutan, yang menunjukkan sopan santunmu tatkala berinteraksi, berbicara dengan mereka. Nah, wala tukhatibhum illa bima yafhamunahu wa ya'lamunah. Jangan kamu ajak bicara mereka dengan pembicaraan-pembicaraan yang mereka tidak faham, tidak pula mereka memiliki ilmu atasnya. Jangan. Tapi dari sisi bahannya, kamu cari bahan yang sekiranya bisa menggembirakan mereka. Dari isi materi bahannya, kamu pilah dan kamu teliti apakah materi tersebut bisa dinalar oleh mereka ataukah tidak. Nah, yang demikian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala juga diterapkan dalam bab iblaghul ilm, menyampaikan al-ilm, menyampaikan ilmu. Seorang alim tatkala ingin menyampaikan ilmu, ataukah seorang ikhwan tatkala memiliki ilmu hendak menyampaikan kepada yang lainnya, ya pilah apakah orang tersebut seorang yang faham apa yang ingin ia sampaikan, mengerti apa yang ingin dia utarakan ataukah tidak. Kalau semisal tidak, maka jangan sekali-kali engkau sampaikan kepada dirinya. Ma anta bimuhaddithi qauman la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Tidaklah engkau berbicara dengan satu kaum, dengan satu pembicaraan, dalam keadaan pembicaraan tersebut tidak sampai ke akal-akal mereka, tidak sampai ke nalar-nalar mereka, melainkan akan menyebabkan timbulnya fitnah pada sebagian di antara mereka. Karena itulah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu tatkala mendengarkan hadis haqqullah 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yushriku bi syai'in wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yushriku bi syai'in, maka tatkala Mu'adz menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, afala ubashshiru nas, bolehkah saya menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia, maka Rasul menyatakan, la idzan yattakilu, jangan, kalau demikian nanti mereka takut-takut akan menjadi orang yang bertawakal, tidak mau beramal, akan menyebabkan munculnya fitnah pada sebagian di antara mereka. Dalam bab ini poin penting yang perlu untuk kemudian kita garis bawahi adalah secara khusus tatkala kita hendak mendakwahi seseorang untuk kemudian mengerti tentang perkara kebenaran. Sering kita mendengarkan kasus seorang ikhwan yang sangat antusias untuk menyampaikan kebaikan kepada seorang yang lainnya, hingga seorang yang baru saja memiliki semangat untuk mengaji, dia sampaikan semua yang diketahui dari A sampai Z, enggak ada yang terlupakan sama sekali. Orang baru ngaji ya mungkin celananya masih bantalun, ya kan, masih ketat. Orang yang baru ngaji ya mungkin dia masih ngerokok. Orang yang baru ngaji ya mungkin kaosnya masih kaos yang bergaya kekinian, dan yang semisalnya, dan yang semisalnya. Disampaikan, oh, itu enggak boleh. Kalau ngaji harus celananya dinaikkan, itu neraka itu. Kalau semisal jenggot itu harus dipanjangkan, kalau enggak nanti kamu bahaya, serupa dengan orang Yahud. Ini termasuk kekafiran. Nah, enggak boleh demikian, enggak boleh demikian. Akhirnya yang semula mau ta'lim, tiba-tiba saja yang mendengarkan semua penuturan sang akh tersebut, sehingga terbayangkan dan terkhayalkan, demikian berat ternyata mengaji di tempat tersebut. Akhirnya futur, ya kan, terlepas. Terlepas dari al-hidayah. Ini tidak dibolehkan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah. Jangan sampai karena kita salah di dalam menyampaikan al-ilm, menyebabkan akhirnya sebagian orang yang ingin mengenal dakwah, yang ingin untuk kemudian mendekat kepada dakwah as-sunnah, akhirnya karena kita salah di dalam menyampaikan, ia lari dari dakwah tersebut. Apakah mau kita mendapatkan ancaman seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin, inna minkum munafirin. Di antara kalian adalah ada orang-orang yang membuat orang yang lainnya lari dari dakwah. Di antara kalian ada yang demikian, di antara kalian ada yang demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun perkara yang pertama kali kita dakwahkan kepada orang yang seperti ini adalah pembahasan seputar apa? At-tauhid. Pembahasan seputar at-tauhid. Tidak usah disampaikan dulu tentang perkara-perkara sunnah. Biarkan ia dengan keawamannya, biarkan ia dengan penampilannya demikian, sampaikan kepada dirinya tauhid, tauhid, dan tauhid. Dikenalkan apa itu syirik, apa itu tauhid, perlahan tapi pasti. Demikian, demikian, dan demikian. Nah, sebagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memulai dakwahnya di kota Mekah selama 13 tahun lamanya, hanya pembahasannya seputar tauhid, tauhid, dan tauhid. Baru setelah berhijrah ke kota Madinah, Allah azza wa jalla menurunkan syariat-syariatnya secara bertahap. Naam. Ini perkara yang penting untuk kita perhatikan secara bersama. Lah Ustaz, apakah haram hukumnya kalau semisal kita tidak menyampaikan kepadanya ilmu? Nah, kalau semisal engkau menyampaikan ilmu kepada dirinya dalam keadaan akhirnya ia terfitnah dengan ilmu tersebut, dan menyebabkan dia salah memahami atau keluar lari dari dakwah, maka hukumnya jelas-jelas haram, tidak dibolehkan di dalam Islam. Abu Hurairah saja radhiyallahu taala anhu menghafal 2 bejana kantong berisikan ilmu yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'aaini. Saya menghafalkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 kantong berisikan bejana ilmu. Amma ahaduhuma faqad basathtuhu baina nas. Satu kantongnya telah saya sebarkan di tengah-tengah manusia. Sehingga riwayat-riwayat hadis-hadis yang sampai kepada kita an Abi Hurairah adalah kantong ilmu pertama yang dimiliki oleh Abu Hurairah yang berisikan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kantong yang lainnya beliau tidak sebarkan. Wa amal akhar law basastuhu la quti'a hadzal bul'um. Kalau semisal kantong yang lainnya saya sebarkan, maka pastilah akan terputus leher saya ini, akan dituduh berdusta Abu Hurairah. Dituduh memecah belah Abu Hurairah sehingga disembelihlah beliau oleh manusia yang berada di sekitarnya. Karena hadis-hadis itu berisikan fitnah-fitnah yang terjadi setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terbukti Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berlindung kepada Allah azza wa jalla untuk menjumpai kepemimpinan pada tahun berapa Hijriah? Hah? Siapa yang tahu? Abu Hurairah teriwayatkan berlindung kepada Allah azza wa jalla untuk menjumpai kepemimpinan pada tahun berapa Hijriah? Beliau berlindung kepada Allah Azza wa Jalla untuk menjumpai kepemimpinan sehingga saya pada tahun Sittin, 60 Hijriah. Tahun yang di dalamnya berisikan tragedi-tragedi berdarah. Berisikan perselisihan, munculnya kebid'ahan, munculnya pembantaian dan yang semisalnya. Abu Hurairah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kejadian itu sebelum munculnya telah diketahui oleh Abu Hurairah dan belum mendapatkannya dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian pula Anas bin Malik dilarang oleh mereka para ulama yang hidup pada zamannya, para fuqaha dari kalangan tabi'in, untuk kemudian menyampaikan hadis tentang apa? Uraniyin, ya kan, tentang uraniyin. Hadis adanya sekelompok orang yang dalam keadaan sakit mendatangi kota Madinah, kemudian Rasulullah SAW mengizinkan mereka untuk minum dari kencing-kencing unta. Namun ternyata mereka mengambil unta tersebut dan membawanya lari ke kampungnya. Sehingga Rasul memerintahkan para sahabatnya untuk mengejar mereka, menangkap mereka, kemudian memotong anggota badan mereka secara berselisih. Bagian kanannya yang dipotong tangannya, maka kakinya yang bagian kirinya. Bagian kirinya yang dipotong berarti tangan kanannya yang dipotong. Dan dibiarkan dalam keadaan demikian, terluka, merintih di padang pasir hingga meninggal dunia. Hingga meninggal dunia. Para sahabat Rasul yang lainnya, demikian pula para ulama yang hidup pada zaman kepemimpinan Al-Hajjaj ibn Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim, mereka takut kalau semisal Anas bin Malik menyampaikan hadis ini, menyebabkan akhirnya Hajjaj bin Yusuf menerapkannya kepada siapa saja yang menentang kepemimpinannya, yang menentang kekuasaannya. Ma'ruf Hajjaj bin Yusuf banyak membunuh. Sekian banyak di antara mereka para ulama. Di antara ulama yang terkemuka yang dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi adalah murid seniornya siapa? Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, yang bernama siapa? Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, dibunuh oleh Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi Al-Zalim. Bagaimana menghadapi teman yang mudah tersinggung? Nah, ini serba sulit, serba sulit. Yang afdalnya adalah mengalah. Yang afdal adalah mengalah. Wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Sehingga jauhi orang yang seperti ini. Lebih bagus lagi dilaporkan, biar dikasih nasihat, karena ini termasuk perangnya yang buruk, mudah tersinggungan. Jadilah kita sebagai seorang muslim yang tebal hatinya, tebal hatinya. Tebal hati itu artinya adalah tidak mudah tersinggung. Melihat lawannya memaki kita, keras kepada kita, kita biarkan. Kita biarkan. Melihat lawan kita menyakiti kita, demikian pula melakukan tindakan yang kita tidak menyukainya, memancing emosi kita, kita biarkan. Ya, tebal hatinya. Nah, selama dalam batas-batas yang wajar. Ini enggak wajar Ustaz, saya labrak rumahnya. Saya ingin aduh fisik. Mana dadamu? Ini dadaku. Nah. Jangan seperti itu, ma'asyiral ikhwah. Kita diajarkan menjadi seorang yang beradab, bukan menjadi seorang preman. Kalau ingin menjadi seorang yang preman, ya semua bisa. Semua bisa. Nah. Fa ya subhanallah, saya melihat dulu waktu di Jabhah Al-Jihad, ini preman-preman banyak yang takut itu. Nah, preman-preman banyak yang takut. Berperang takut. Beraninya kalau semisal ada kawannya, berani dia maju. Nah, tapi ketika enggak ada teman-temannya, lari dia. Lari dia, masya Allah. Ada pula sebagian di antara yang hadir di situ berilmu, ya, menghafal sekian Al-Quran, sudah mengaji lama, tapi takut, ya, tapi takut. Melihat suara pistol saja, tembakan saja sudah kencing dia, ya, kencing. Ini jangan dianggap sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah Ustaz, kalau misal ada jihad saya yang terdepan. Nah itu bisa dibuktikan nanti ucapannya benar atau tidak. Untuk melempar bom saja itu enggak semuanya bisa, itu enggak semuanya bisa. Melempar bom enggak semuanya bisa, apalagi perang. Nah, ini butuh adanya pengasahan. Pengasahan yang paling baiknya untuk seorang menjadi seorang pemberani, patriot, adalah dengan dia mengkaji tauhid sehingga ia membangkitkan marahnya karena Allah Azza wa Jalla. Tayyib, ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Wa al'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa subhanakallahu hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.